Di atas punggungmu pasrahkan diri, berlari menembus hari. Ku percaya hidup bernilai untuk saling melayani. Temanku, kuda coklatku, aku butuh kau pun butuh aku. Temanku, kuat tubuhmu, matamu ramah menyapa setiap orang. Hidup memang sementara, tapi karya selamanya. Yuk berpacu mengisi waktu, meraih cita-cita. Temanku, kuda besiku, panas dan hujan bukan halangan. Temanku, seperjalanan, menjawab pertanyaan yang panjang. Sama angin mendekap ingin, tidak berlebih, tidaklah kurang. Walau terkadang masuk ke lubang, lubang jalanan memang sialan. Temanku, kuda coklatku, aku butuh kau pun butuh aku. Kuda coklatku, kuda besiku, temani aku di perjalanan. Pertanyaan yang panjang. Kuda coklatku, kuda besiku, panas dan hujan bukan halangku. Temanku, kuda coklatku, ayo berlari sepanjang musim. Kuda coklatku, kuda besiku, temani aku di perjalanan. Temanku, kuda coklatku, jawab pertanyaan yang panjang. Kuda coklatku, kuda besiku, panas dan hujan bukan halangan. Temanku, kuda coklatku, ayo berlari.